Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jal. Kita bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk melanjutkan pembahasan kita bersama kitab Asyarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni. Di sesi hari ini dan kita akan lihat pembahasan terkait dengan jual beli buah yang itu belum selesai di pertemuan sebelumnya. Penulis mengatakan wasalahu ba'dhi syajarah salahun laha walisa irin nau alladhi fil bustan. Jadi kita buat dulu ilustrasinya karena ini kaitannya dengan di dalam kebun itu ada beberapa kemungkinan, ya. Misalkan kebun satu, kemudian nanti ada kebun dua, atau kita ini ya. Jadi di sini ada tiga kebun misalkan. Nah, kebun satu itu mereka satu jenis semua. Misalkan kurma X. Di sini ada pohon, kebunnya sama, kurma X. Kalau di sini yang kedua itu ada kurma X ada kurma Y. Nah, di sini ada kurma Z. Di kebun ketiga itu ada kurma, ada anggur, ada kelapa, campur-campur dia. Nah, ini nanti kaitannya dengan pembahasan kita di kebun 1, ada penjelasan sendiri, kebun 2, dan kebun 3. Kata penulis, pada saat sebagian pohon itu sudah ada yang matang, maka dia bisa menjadi tanda bahwa pohon-pohon lain yang sejenis dengan pohon itu berarti sudah bisa dijual. Contohnya gimana? Contoh di kebun itu ada kurma bermacam-macam. Seperti sukari, kemudian ada barhi. Nah, itu berarti jenis kebun yang kedua. Tadi kita sebut kebun kedua itu contohnya ada beberapa pohon. Ada tiga jenis kurma. Ini sukari, kemudian nanti ada Y, ada Z. Kalau seperti itu, kata penulis, pada saat salah satu ada yang matang, misalkan kurma X, kata penulis, matangnya kurma X, ini dia menjadi tanda bahwa kurma X itu dan yang sejenis dengan kurma X, yaitu sama-sama kurma barhi misalkan, itu sudah layak untuk diperjualbelikan. Jadi kalau kita mungkin di Indonesia kebunnya durian, kebunnya rambutan. Nah, itu mungkin ada rambutan jenis X, rambutan jenis Y, ada rambutan jenis Z. Kalau yang matang itu baru satu pohon, dan ini misalkan rambutan jenis X, maka seluruh rambutan jenis X yang ada di kebun itu sudah bisa ikut dijual. Sedangkan yang jenis Y dan jenis Z, dia belum bisa dinyatakan layak untuk dijual. Kenapa? Karena kan baru X yang matang, yang Y belum ada. Li'anna nau mukhtalif. Karena dia beda jenisnya. Y dan Z itu bukan X. Sementara yang sudah menguning, sudah matang itu baru X. Maka Y dan Z tidak bisa kita samakan, oh kamu sudah layak dijual. Jadi kelayakan ini hanya berlaku pada pohon yang jenisnya X. Jadi kurmanya barhi ya barhi semua. Kalau rambutan mungkin rambutan binjai ya rambutan binjai saja. Sementara rambutan yang jenis lain belum bisa. Wa zahir kalamul mu'allif annahu. Kalau kita memahami zahir dari ucapan penulis, maka ini dia bisa berlaku kita jual satu kebun seluruhan atau dijual terpisah. Paham? Misalkan yang di sini tadi, di kebun ini, kurma jenis X-nya itu ada 100 pohon. Kurma jenis X itu ada 100 batang, misalkan. Ada 100 pohon. Nah, 100 pohon itu kan bisa dia dijual sekaligus. Bisa 100 itu nanti dijual beberapa kali. Dijual 4 kali misalkan. 25, 25, 25, 25. Nah, kata penulis, mau dia dijual dengan model 1 kali langsung 100 itu boleh, atau mau dijual dengan 2 kali, 4 kali boleh. Jadi, ini saya punya 100 pohon kurma, maka saya jual sekali. Semuanya 100 pohon yang ada di kebun ini silakan beli. Atau dijual secara terpisah. Contoh terpisah gimana? Misalkan dari 100 pohon. Yang baru nampak matangnya, itu misalkan pohon 1. Nah, kemudian kita jual pohon 1 sampai pohon 25. Jadi nomor 1 sampai nomor 25 kita jual kepada si B. Jadi pemiliknya itu si A. A jual pohon 1 sampai pohon 25 kepada si B. Kalau seperti itu kita sepakat itu boleh. Kenapa? Karena di nomor 1 sampai 25 udah ada satu pohon yang matang. Berarti kan ada sisa 75 pohon yang jenis X. Ini kemudian dijual kepada C, kepada D, dan kepada E. Berarti kalau menurut penulis, semuanya sah. Paham? Jadi ini dari A dijual kepada B, dijual kepada C, dijual kepada D, kepada E. Nah, yang matang itu kan adanya di sini. Di tempat si B, pohon 1 sampai 25. Yang matang di sini, ada satu pohon. Kalau di sini satu kali transaksi cuma dijual ke B total semua, berarti kan dari 100 itu ada yang matang di sini. Kata penulis, yang ini boleh, yang ini juga boleh. Walaupun di C sebenarnya udah enggak ada tuh pohon yang matang. Di D juga udah enggak ada. Di E enggak ada nih pohon yang matang, pohon nomor 26 sampai nomor 50 enggak ada yang matang. Di sini juga enggak ada. Di E juga enggak ada. Nah, tapi kata penulis tidak apa-apa. Karena matangnya pohon nomor 1 itu sudah mewakili matangnya pohon nomor 2 sampai nomor 100. Ini yang dikatakan karena begitu matang 1, dia sudah mewakili yang lainnya sudah layak untuk diperjualbelikan. Nah, ini ternyata salah satu pendapat dari mazhabnya Imam Ahmad. Artinya kalau ada yang matang satu pohon, dia menjadi wakil dari pohon yang lain yang sejenis di kebun itu. Jadi sesama tadi pohon jenis X, nomor 1 yang matang, maka nomor 2 sampai nomor 100 itu dianggap sudah matang. Sedangkan mazhab Hambali, mereka ada pendapat lain. Pendapat lainnya adalah memisahkan. Ini kamu jualnya 100 pohon sekaligus atau dipisah akadnya. Kalau dijual seluruhnya, jadi 100 pohon yang jenis X di kebun itu dijual dalam satu akad, maka oke, dia bisa mewakili. Pohon 1 mewakili pohon nomor 2 dan nomor sampai nomor 100. Karena mereka jadi satu, ini loh, saya jual ya B, 100 pohon ini ke kamu buahnya. Satu sudah ada matang, boleh. Karena dia seakan ka'annahu nakhlah wahidah. Seakan mereka itu satu pohon. Karena dalam satu akad. Sehingga, kalau nanti dia dijual terpisah, nah menurut pendapat mazhab, ini berbeda. Misalnya, yang dijual yang sudah matang tadi kepada si B, satu akad sendiri, sementara sisanya itu akad yang lain. Ini nanti dilarang oleh Nabi SAW, tidak boleh menjual buah sebelum nampak tanda matangnya. Dan Syekh Utsaimin mengikuti atau menguatkan pendapat mazhab. As-sah mimma huwa zahir kalamil mu'allif. Sehingga yang dikuatkan atau yang dipilih oleh Syekh Utsaimin yang ini. Jadi yang ini boleh, ini pendapat mereka. Tapi yang di sini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Ini terjadi pemisahan. Karena di sini ini melanggar. Melanggar hadis. Kan di sini enggak ada yang matang nih. Pada saat jual ke C, jual ke D, jual ke E, di sini enggak ada yang matang. Yang matang cuma di sini satu. Pohon nomor 26 sampai 50 enggak ada yang matang. Berarti dia tidak memenuhi syarat. Makanya ini yang dipilih oleh Syekh Utsaimin. Jadi Hambali itu punya dua pendapat kata beliau. Satu ke sini, satu ke sini. Tapi yang dipilih yang ini, yang bawah. Sehingga kalau dipisah-pisah akadnya tidak boleh. Karena ada pelanggaran yang lain itu belum matang. Wa qala ba'dul ulama, sebagian ulama ada yang mengatakan inna salaha ba'd syajarah salahun laha wa li nau'iha wa li jinsiha. Nah, ada pendapat lain mengatakan begitu ada satu yang matang itu dia menjadi perwakilan menandakan bahwa jenisnya dan juga jenisnya, pokoknya sesama kurma itu sudah layak dijual. Ini tadi sebagai contoh, kalau pendapat yang ini kan mengatakan kalau yang matang itu adalah si X, maka yang cuman di yang boleh dijual cuman si X. Itu tadi pendapatnya. Ada juga yang berpendapat kalau si X itu sudah matang, maka kurma jenis lain pun sudah boleh. Walaupun itu kurma Y, kurma Z. Jadi kalau kita punya misalnya mangga, mangga ada 10 jenis misalnya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Nah, kalau menurut pendapat kedua itu mengatakan, ketika mangga jenis A sudah matang, maka kita boleh jual mangga jenis E, jenis F, G, dan seterusnya. Karena dia sama-sama mangga. Di sini beliau memberikan contoh, kalau seseorang punya kebun, dan di situ ada 10 jenis kurma. Nah, beliau memberikan contoh kurma. Kemudian kurma jenis 1 itu sudah matang. Sehingga berarti boleh dijual. Maka di kebun itu kan ada semua kurma. Maka kurma nomor 2 sampai nomor 10 itu boleh dijual dalam satu akad. Dan dia mewakili dari jenis yang lain. Tapi berbeda dengan pendapat mazhab. Hambali tidak menguatkan dan tidak memilih pendapat ini. Jadi kalau Hambali itu pokoknya dia mewakili jenis. Walaupun di situ ada 10 jenis kurma dan kurma X saja yang baru matang, ya sudah. Dia hanya mewakili jenis X saja. Tidak boleh kemudian kurma Y, kurma Z, kurma W, kurma X dianggap sudah matang. Tidak bisa. Karena sudah beda jenis. Nah, kata Syekh Utsaimin yang lebih hati-hati, pendapat yang lebih aman yaitu adalah pendapatnya mazhab Hambali. Wal mazhab ahwat. Wa in kana hadzal qaul qawiyan jiddan. Walaupun mungkin pendapat yang mengatakan bahwa kalau dia ada kurma di situ, maka dia mewakili semua jenis kurma, itu juga sebenarnya cukup kuat argumennya. Kenapa? Karena pada saat mereka dijual dalam satu akad, walaupun mungkin nanti beda-beda, tapi tetap namanya juga sama-sama kurma. Ya bedanya kurma X, kurma Y, kurma Z, kurma W. Tapi dia tetap kurma kan. Nah, sementara ada hadis dari Ubadah ibn Somit yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan at-tamru bitamri. Kurma sama kurma itu kalau ditukar harus sama dia. Sehingga Rasul enggak membedakan mau ini kurma X, kurma Y, kurma Z ditukar dengan kurma L, kurma M, kurma O, nggak peduli. Mau mungkin yang ini lebih bagus. Pokoknya ketika kurma ditukar kurma, ini harus sama beratnya. Ini menunjukkan bahwa berarti mereka ini dianggap seperti satu kesatuan. Dan ini argumennya juga cukup kuat. Tapi kata Syekh Utsaimin yang lebih aman dan hati-hati adalah kurma X hanya mewakili kurma X. Nanti kurma Y mewakili kurma Y. Tidak bisa dia dipukul rata begitu ada satu kurma. Lalu semua kurma yang beda varian, beda jenis itu dianggap sudah matang. Itu poinnya. Waqad lawana minhu wahidah kafa. Lakin hal yajuz bai'al inab. Nah, sekarang okay. Kalau misalkan yang matang kurma. Nah, di situ ada anggur. Boleh enggak anggurnya ikut dijual? Jawabannya enggak boleh. Karena sudah beda. Itu yang kebun tiga. Kebun tiga ini, di sini kan ada anggur. Nah, ada anggur di sini. Kalau yang matang baru kurma, maka anggur enggak boleh ikut dijual. Kenapa? Ya, anggur beda dengan kurma. Sehingga enggak bisa kita mau ikutin dia. Ya, anggur sendiri ini. Kan enggak bisa kalau yang matang kurma, ya anggurnya nunggu nanti. Nunggu dia matang. Kemudian, wabudu sholah. Nah, kita akan bahas tanda matangnya buah. Kalau nanti itu kurma, maka tanda matangnya kurma adalah tahmarra au tasfarra. Berubah warnanya dari hijau menjadi merah atau berubah warnanya dari hijau menjadi kuning. Kalau anggur itu tandanya adalah an yatamawwah hulwan. Dia menjadi lunak. Mungkin waktu mentah dia keras. Lalu setelah matang biasanya dia akan lembut. Dipegang itu dia lunak dagingnya. Dan hulwan dan manis. Ini berdasarkan hadis yang disebutkan sebelumnya, karena memang itulah tanda matang dari buah kurma. Jadi kalau kurma itu, ini apa sih tandanya kalau kurmanya sudah matang, sudah bisa dipanen? Yaitu adalah berubah warna. Nah, dan warnanya kurma itu bisa dia merah, bisa dia kuning. Nah, kata Syekh Utsaimin, wala na'lam launan ghairal ahmar wal asfar. Kita enggak tahu ada warna lain selain kuning dan merah, kata beliau. Dan tapi kalau misalkan gitu ya, beliau tidak mengingkari bisa saja ada tanda kurma yang matang itu warnanya bukan kuning atau merah. Nah, wala furidu annahu. Kalau seandainya ada sebagian kurma, kata beliau, yang hijau lalu pada saat mulai dia matang berubah warnanya menjadi hitam. Jadi awalnya itu mentah hijau, berubah lama-lama kok menghitam. Tapi memang begitulah kurmanya, hitam dia. Nah, berarti hukum akan mengikuti. Kita bilang, ya sudah, tidak apa-apa. Berarti itu adalah tanda matang dan dia layak dijual. Adapun penyebutan memerah ataupun menguning, itu berdasarkan fakta yang umumnya terjadi. Umumnya itu di lapangan ya, namanya kurma kalau matang memerah atau menguning. Tapi kalau misalkan nanti ada kondisi lain, oh kurma di daerah kami atau kurma jenis ini ditanam di Indonesia, itu nanti kalau matang bukan kuning, bukan merah misalkan, jadi biru dia. Atau mungkin jadi putih, ya sudah. Itu yang kita acukan atau jadikan patokan. Kalau contoh buah lain misalkan anggur. Anggur tandanya apa? An yatamawwah hulwan. Nah, di dalam anggur ini ada dua syarat atau dua tanda. Pertama yatamawwah. Dan yang kedua itu adalah manis. Tamawwah itu kata beliau maknanya adalah melunak, yalin, melembut. Sehingga awalnya keras, kita pencet keras. Begitu dipencet, anggur yang sudah matang itu akan lebih lembut dia. Dan dia di situ mulai berair. Kenapa? Karena anggur ketika dia masih mentah ya dia keras, kata beliau. Nah, kalau dia memang normal lembut, maka dia akan otomatis manis nanti ya, itu tamawuh. Tapi kemudian kata tamawuh itu enggak cukup. Karena bisa saja ada anggur yang dia kok jadi lembut, ternyata karena kemarau, karena kekurangan air, akhirnya keriput. Keriput dipencet, itu juga lembut dia. Tidak keras, tapi bukan itu karena matang, tapi karena kekurangan air. Sehingga kata kuncinya ada dua. Dimakan sudah manis, dan dia biasanya lunak. Sebagian ulama, itu ada yang mengatakan bahwa anggur itu tanda matangnya adalah an yaswad, menghitam. Ini mereka mengkiaskan kepada berubahnya warna kurma. Kurma dari hijau berubah menjadi merah. Hijau berubah menjadi kuning. Nah, anggur itu kata mereka kalau matang dia berubah dari hijau menjadi hitam. Makanya, apa tanda anggur itu matang? Warnanya berubah jadi hitam. Nah, cuman komentar Syekh Utsaimin, wa hadza sahih, ya ini bisa dianggap benar kalau memang anggurnya jenis yang menghitam. Dari mentah, hijau, berubah jadi hitam. Akan tetapi kata beliau ada juga di luar sana itu anggur yang tidak menghitam, walaupun sudah matang dia. Meskipun sudah tua, itu tidak hitam warnanya, tetap aja misalkan hijau. Kata beliau juga, wa rubbama yujad aydan inab la yatamawah. Ada juga anggur jenisnya dia tidak melunak. Waktu kita beli, kita pencet, kok keras gitu. Ini mentah ya? Enggak, memang anggurnya jenisnya begitu. Dia walaupun sudah matang, tetap aja keras. Sehingga yang paling gampang itu kata beliau, ada ulama yang mengungkapkan, dan ini yang mungkin jadi solusi gitu ya. Apa sih tanda matangnya itu? Adalah an yatib akluh. Dia itu sudah enak dimakan. Nah, itu aja kata kuncinya. Kalau enak dimakan, ya berarti dia matang. Terserah mau warnanya itu menghitam, mau warnanya menguning, atau jadi hijau, jadi merah. Mau keras dia atau lunak. Tapi kalau dimakan enak, ya sudah. Berarti itu sudah matang. Nah, sebagaimana ini disebutkan untuk buah-buahan yang lain. Misalkan salak. Apa tandanya salak itu sudah matang? Salak tidak berubah warnanya. Mungkin coklat saja dia dari awal. Melunak tidak juga melunak. Gitu kan. Mungkin saja salak ada wanginya. Ya. Kalau dia masih mentah mungkin tidak ada wanginya. Setelah itu ada aroma harumnya. Atau apalagi kira-kira buah yang kita tidak lihat perubahan mencolok tapi itu sudah matang. Jadi ketika dimakan enak ya sudah. Itu berarti sudah layak. Nah, di sini kata beliau ada tuh di pasar anggur-anggur yang dia tidak lunak dan dia tidak hitam, tapi warnanya hijau keras. Nah, kalau kita saklek pakai patokan, oh ini hijau dan keras, berarti belum matang. Enggak, memang ada anggur yang justru warnanya tetap hijau dan dia keras dan dia segar, ya. Lalu bagaimana dengan buah yang lain katanya? Wa fi baqiyatis samar. Ini tandanya adalah an yabdua fihi annudju wa yatib akluh. Dia sudah enak dan layak dimakan. Ini kalau buah-buahan yang lain seperti apa misalkan jeruk ya, buah persik, kemudian apel dan yang lain. Itu sudah punya tanda. Jadi setiap buah itu punya ciri, punya tanda matang masing-masing. Silakan disesuaikan. Maka kata beliau wa kullu hatadur ya, bahkan termasuk kurma sekalipun ya dia punya tanda sendiri. Pokoknya kalau sudah bisa dimakan, sudah enak dikonsumsi ya sudah. Ini berarti sudah bisa dimanfaatkan. Nah, tapi sebelum itu tentu enggak enak ini. Mau dipaksakan dimakan mungkin enggak enak karena memang belum tua, memang belum matang. Apa hubungannya dengan pembahasan kita? Kok dibahas ini ya, matang atau tidak? Karena kaitannya dengan bisa dipanen atau tidak. Kalau ditransaksikan posisinya masih mentah, antara mentah kemudian bisa dipanen ini ada jarak. Nah, jarak ini penuh resiko. Bisa saja dia nggak jadi besar, sudah rontok buahnya. Bisa saja dia nggak jadi panen, sudah gugur. Maka kalau dia sudah matang, sudah tua, ini biasanya gagal panennya kecil. Kenapa? Ya sudah tinggal metik saja, tinggal manen saja. Kecuali nanti kebakaran atau yang lain. Nah, apa faedahnya ketika kita membahas kasus semacam ini ya? Tidak boleh kalau punya rambutan, kalau punya durian sudah dijual dengan skema ijon. Kenapa kok tidak boleh? Ya, hikmahnya diantaranya, syariat kita itu melarang segala hal yang bisa menyebabkan munculnya permusuhan, kebencian, sengketa antar umat Islam. Makanya kalau nanti terjadi sengketa, cekcok, ribut, ini akan menimbulkan permusuhan, kebencian, ya, perpecahan. Makanya kemudian Nabi SAW melarang wasilah-wasilah, sarana-sarana yang itu kalau dilakukan akan menimbulkan berpotensi terjadinya keributan. Oke, selesai kita dari kasus jual beli buah. Tapi kita lanjut ke kasus lain yang ada hubungan dan kemiripannya dengan jual beli buah, yaitu kaitannya dengan budak. Walaupun mungkin kita sekarang tidak menemukan gitu ya, tapi kita harus paham kaidahnya, di mana nanti kita bisa analogikan, bisa kita kiaskan kepada kasus yang lain. Wa man ba'a 'abdan lahu malun famaluhu li ba'ihi. Orang yang menjual budak, terus budaknya itu punya harta, maka harta milik penjual. Nah, perhatikan ya. Di sini kasusnya, dia jual budak. Nah, ada budak dan kemudian ada harta. Ada budak plus harta. Kalau yang kemarin kita bahas, ini nanti kaitannya dengan pohon. Ini buahnya. Ini usulnya, gitu ya, pokoknya. Dan ini simar atau samarnya. Karena kita kemarin pembahasannya tentang usul dan simar. Nah, yang ini dia hanya pengikut. Ikut apa? Kata induknya. Ikut apa yang utamanya. Sehingga kalau dikaitkan dengan pembahasan sebelumnya masih berkaitan. Makanya di sini Syekh Utsaimin mengatakan, apa hubungannya kok disebut sekarang kasus tentang budak di dalam bab yang membahas bai'ul usul wasimar? Karena posisi budak itu sebagai asal, sebagai yang utamanya, dan harta itu sebagai far'nya, turunannya, pengikutnya. Nah, harta itu seperti buah dan budak itu seperti pohonnya. Makanya kemudian dimasukkan dalam pembahasan ini. Ucapan beliau abdan, budak laki-laki, ini mencakup yang laki-laki ataupun perempuan. Jadi kadang bahasa Arab itu diungkapkan budak laki-laki, tapi juga budak perempuan masuk dalam cakupannya. Intinya siapa yang menjual budak yang dia miliki dan ada harta pada budak itu, maka harta milik penjual. Itu prinsip awalnya. Terkadang seseorang mungkin merasa bingung gitu ya. Kenapa dibilang lahumal? Budak kok bisa punya harta? Padahal kan budak itu tidak memiliki dirinya sendiri. Ya. Dirinya saja dia tidak miliki, karena diri dia itu milik tuannya. Kok bisa dia bisa memiliki harta, sedangkan dirinya aja tidak kuasa dia miliki? Nah, maka di sini kemudian beliau menjelaskan, al-mal, harta yang ada pada budak, ini kan tidak mungkin milik dua orang, milik budak dan milik tuan, pasti milik salah satu. Sehingga penjelasannya, huruf lam di dalam kalimat ini, lahumal, lam di sini bukan menunjukkan kepemilikan. Jadi dalam bahasa Arab itu huruf lam itu punya beberapa makna. Salah satunya memang maknanya kepemilikan. Tapi makna yang lain adalah bisa artinya ikhtisos, penghususan. Ini khusus kamu ya, tapi bukan berarti ini milik kamu. Seperti misalkan kita disuruh pakai, ini yang kamu yang boleh pakai ya, yang lain tidak boleh pakai. Apakah artinya itu milik orang yang dipasrahin? Belum tentu. Jadi ikhtisas itu penghususan. Pada saat kita ngasih sesuatu ke orang, ini yang boleh pakai cuman kamu. atau ini tolong kamu gunakan. Bisa saja itu dikasih kepadanya, bisa saja itu hanya dititipin. Sebagaimana kita bilang, lil faros, kuda, itu dia punya lijam. Kita mengendalikan kuda itu pakai apa? Tali, kan? Nah, tapi kalau kita pakai mobil, kan enggak pakai tali ngendaliinnya. Tapi kita pakai setir. Nah, setir itu, dengan bahasa Arab dikatakan lam tadi, itu bisa saja khusus pada mobil. Enggak mungkin kita bawa setir di kuda. Gimana cara ngendaliin kuda pakai setir, gitu kan? Kuda ya pakai tali. Sehingga lam di situ adalah lam ikhtisos. Nah, oke, sekarang apa maksud daripada harta yang dimiliki atau yang ada pada budak tadi? Yaitu harta yang oleh tuannya diberikan kepada budak itu khusus bagi dia untuk dia kelola. Contohnya gimana? Tuannya bilang, "Khuz ayyuhal 'abd," wahai budak, ini harta, ambil. Jadi dia kasih itu. Nih. Nah, silakan kamu perdagangkan. Dia dikasih modal gula, dikasih beras, dikasih mobil, atau yang lain, sama tuannya disuruh ngapa? Disuruh kerja dia, disuruh kembangkan. Maka, yang ada di tangan budak tadi, kita bilang, itu harta punya tuannya, tapi bagi budak itu adalah ikhtisoson. Jadi ya sudah, dia hanya sekedar dikasih wewenang, pegang, kelola, kembangkan, sebatas itu. Miliknya siapa sebenarnya? Milik tuannya. Sehingga ucapan abdan lahumal ini ketika dibilang harta punya budak itu maksudnya bukan milik dia, milik tuannya, tapi budak disuruh pegang, budak disuruh kelola. Nah, harta itu kalau kita mau jual budak dan bersama budak ada hartanya, itu berarti harta milik tuannya. Dalilnya adalah sabda Nabi, man ba'a abdan lahu mal famaluhu lilladzi ba'ahu. Harta itu milik tuan yang menjual. Kecuali pembeli mempersyaratkan bahwa, Pak, Bapak jual budak ya. Oke, harta yang ada pada budak sekalian include ya, terjual ikut jadi milik saya. Itu boleh kalau memang mau seperti itu. Seperti kita jual mobil gitu ya. Mobil itu kadang ada tambahan aksesoris-aksesoris yang bukan bawaan. Velgnya misalkan. Velgnya itu misalnya sudah dimodif, kemudian sudah ada tambahan aksesoris di belakang atau di depan dan seterusnya. Kita bisa bilang sama penjual, itu mobil aksesoris tambahannya sekalianlah dijual ke saya. Gitu. Nah, aslinya penjual berhak bilang, saya hanya jual mobil custom atau bentuk basicnya, artinya velgnya nanti ya saya ganti. Velg bawaan mobil gitu loh. Karena aslinya mobil ini dijual nggak ada tambahan itu. Nah, itu kalau contoh di kita. Dan pembeli boleh mempersyaratkan. Sehingga di sini poin diskusinya adalah, jadi di pembahasan-pembahasan para ulama itu ada poin pangkal dasar masalah adalah apakah budak itu bisa memiliki atau enggak sih gitu loh. Jadi itu poin diskusi. Jadi sebenarnya budak itu bisa memiliki harta atau enggak? Jadi misalkan nih, contoh gitu ya. Kalau tadi kan jelas tuh, tuannya nitipin. Nih, kamu tak kasih, tolong dipakai berdagang. Nih, kamu tak kasih, tolong dikembangkan. Oke lah, kita sepakat mungkin itu nitipin gitu ya. Tuannya hanya menyerahkan, memasrahkan, tapi bukan menyuruh ini jadi milik kamu. Nah, bagaimana kalau kasusnya, kata beliau, la'ana insanan ro'a abdan. Ada orang nih, ketemu budak di jalan. Terus ini ngelihat kok kasihan gitu ya, ada budak, pakaiannya kok kayaknya enggak pantas. Akhirnya, apalagi misalkan kok bajunya tipis, ini kayaknya kamu kedinginan. Orang kemudian menghibahkan kepada budak itu. Ini ya, kamu saya beliin baju, kamu saya kasih jaket. Ini kan berarti dia bukan nitip sama budak kan? Memang beliin pengen ngasih buat budak. Berarti ini jadi milik budak. Jadi orang yang ngasih tadi, nih ambil, biar kamu gak kedinginan. Nih saya punya baju lebih, kamu pakai, biar kamu bajunya gak bolong-bolong misalkan, gak kedinginan. Pertanyaannya apakah baju itu jadi milik budak, atau jadi milik tuannya? Nah itu poin diskusinya. Kalau berdasarkan keumuman sabda Rasul, maka berarti harta yang ada itu milik penjual. Baik nanti sifatnya, itu tuannya nitipin sama dia ikhtisoson atau hasil pemberian orang. Maka budak tetap tidak memiliki. Tapi sebagian ulama berpendapat kalau konteksnya gitu ya, kalau kondisinya ada yang menghibahkan kepada budak semacam tadi, berarti dia bisa memiliki. Nah, sebagian lagi mengatakan hanya bisa menjadi milik budak kalau yang menghibahkan tuannya. Kalau orang lain tetap tidak bisa. Jadi diskusinya begitu. Li'anna tamlik sayyid itu pada saat tuan memberikan kepada dia, itu artinya dia menghilangkan status kepemilikan barang sehingga kemudian dipasrahkan dan menjadi milik budak. Padahal itu haknya si tuan. Sehingga kita perlu sadar ada memang topik diskusi atau pembahasan apakah budak itu bisa memiliki atau tidak, ya. Kalau kita bilang ikut pendapat yang bisa memiliki, ya otomatis nanti dia suka-suka dia. Itu barang mau diapain, gak harus izin sama tuannya. Itu kan konsekuensi kepemilikan. Akan tetapi, kata Syekh Utsaimin, berdasarkan hadis yang disebutkan tadi, sekalipun kita bilang dia bisa memiliki, maka miliknya tetap aja jadi milik tuannya. Kenapa? Ya tadi, logikanya budak aja tidak bisa memiliki diri dia. Dirinya sendiri itu bukan milik dia. Bagaimana mungkin dia bisa memiliki sesuatu yang lain? Nah, sebagai contoh misalkan efek dari perbedaan pendapat ini, kalau budak tadi meninggal dan di tangannya ada sesuatu pemberian orang lain, kira-kira itu nanti kalau misalkan dia punya anak yang merdeka, hartanya pewarisnya siapa? Anaknya atau tuannya? Itu kembali ke permasalahan tadi. Kalau kita katakan bahwa budak tidak bisa memiliki, maka itu ya kembali kepada tuannya. Kalau kita bilang bisa memiliki, maka itu milik anaknya. Dan ini disebutkan oleh Ibn Rajab di dalam kitab beliau, Fil Qa'id, tentang masalah ini. Apakah budak bisa memiliki atau enggak. Kemudian, ada pembahasan potongan berikutnya, kecuali pembeli mempersyaratkan. Jadi, kalau dipersyaratkan sama dia, maka berhak. Ini ikut terjual. Karena memang teks hadisnya begitu, teks dalilnya mengatakan, kalau nanti dipersyaratkan, maka berarti ikut terjual, ikut menjadi miliknya pembeli. Sama seperti kita beli mobil, kita bilang, saya mau beli rumah atau mobil. Nah, rumah juga sering tuh, misalkan kita ditawari ini ada rumah, mau beli enggak? Kita bilang, sama isinya ya, saya enggak mau beli rumah kosongan gitu loh. Jadi, rumah itu kan induknya. Isinya meja, kursi, kasur, itu posisinya sebagai pengikutnya. Maka kita berhak mengatakan, saya mau beli tapi sama isinya, kasur apa segala macam, ikut terjual, alat-alat dapur misalkan. Boleh. Dan kalaupun kita tidak syaratkan itu, penjual berhak mengatakan saya jual rumah kosongan, isinya ya perkakas saya bawa, itu milik saya, tidak ikut terjual. Nah itu tinggal nanti bagaimana deal-dealannya. Kemudian ada kasus misalkan, kalau budak itu memiliki harta yang bentuknya uang, dia pegang uang 10 ribu real, harga budak 100 ribu. Jadi dia pegang uang 10 ribu, harga dia 100 ribu. Kira-kira gimana kalau kita beli, boleh enggak atau ada aturan khusus? Nah ini kita sudah bahas pembahasan mud ajwah wa dirham. Silakan nanti dicek pembahasan sebelumnya, kita sudah bahas ini. Ini kata beliau tergantung niat. Pada saat kita mau beli itu budak, niatnya kita mau beli budaknya atau mau mendapatkan hartanya. Kalau maksudnya ya adalah harta, maka harus tahu tuh berapa porsi uangnya, berapa detailnya, supaya ketika kita membayar kita bisa tidak jatuh dalam riba. Tapi kalau yang kita beli memang budaknya, ya sudah, nggak peduli dengan harta itu. Sebagai contoh gimana, kata beliau ya, gimana kita bisa tahu? Kalau kasusnya mud ajwah wa dirham itu nanti urusannya dengan ketemu riba dengan komoditi riba, tukar uang dengan uang. Kita tahunya dari mana kalau maksudnya adalah dia mau beli budak atau maksudnya memang mau mendapatkan harta pada budak? Jawabannya gampang, lihat indikatornya. Dari indikasi itu bisa kebaca. Misal, si pembeli emang butuh pembantu dia. Saya kewalahan nih ngurus sendiri bisnis saya. Saya kewalahan ngurusi kebun misalnya. Saya butuh pembantu. Oke. Berarti kan sudah ada tanda-tanda kalau yang diperlukan dia adalah pembantunya. Nah, posisi harta di situ nggak peduli. Tidak begitu diabaikan. Adapun masalah harta ya saya nggak urus gitu loh kata dia. Mau dia ada atau enggak, maka silakan. Tapi kalau nanti yang menjadi patokan, nah ini nggak boleh. Kalau harta yang menjadi tujuan misalkan. Oh si budak ini misalkan ngelola barang dagangan. Si budak ini misalkan ngelola kebun gitu ya. Nah, saya ingin beli budak plus apanya gitu kan. Plus harta yang dia pegang. Nah, kalau tujuannya adalah mendapatkan harta, harus diperjelas kira-kira hartanya apa saja dan harus dirinci. Ini nanti kembali kepada aturan mut'ajwa wa dirham dan kita sudah bahas. Perbedaannya nanti kembali kepada niat. Jadi kalau niatnya budak ya harta menjadi pengikut dan itu diperbolehkan. Nah, kalau misalkan pada budak itu ada pakaian yang bagus. Budak itu kan kadang dikasih pakaian. Ada pakaian nih kamu nanti kalau kita pergi ke undangan gitu kan. Kita pergi ke pesta. Pakai baju yang bagus ya. Malu saya bawa budak. Saya punya pembantu. Saya punya pelayan. Tapi pakaiannya lusuh. Berarti kan saya tidak memuliakan kesannya. Sehingga akhirnya dia dikasih baju yang itu pakai untuk keundangan, ya dipakai untuk ke pasar misalnya. Lebih mewah, lebih bagus. Nah, baju-baju yang levelnya itu untuk berhias, baju-baju yang bagus, itu milik penjual. Karena dianggap perhiasan. Tapi baju yang biasa, baju sehari-hari, ya itu boleh diambil dan ikut milik pembeli. Sama ketika kita beli barang gitu ya. Misalnya beli rumah, beli mobil tadi. Kan di mobil itu ada aksesoris yang mungkin dianggap nilainya ya sudah, tidak apa-apa. Tapi ada misalkan nilainya mahal, velgnya misalkan. Itu velg yang sangat mahal. Atau aksesoris lain yang itu bernilai bahkan mungkin angkanya cukup besar. Sama di rumah misalkan. Isi rumah itu kan tidak semuanya murah. Ya. Ada meja kursi ya orang mungkin ya sudah, tidak apa-apa. Tapi di situ ada hiasan-hiasan dan seterusnya yang punya nilai yang cukup fantastis, maka itu nanti miliknya si penjual. Kalau kita mau ikutkan, kita harus sampaikan dan harus bilang. Nah, apakah itu nanti tiap tempat berbeda-beda? Jawabannya iya. Itu beda-beda. Karena misalkan baju saja gitu ya. Baju di daerah A itu mungkin bagi mereka itu baju yang level untuk biasa. Tapi di daerah B itu sudah baju yang mewah. Ya, ini sudah layak, ini sudah sesuatu yang luar biasa. Maka ini nanti dikembalikan kepada uruf, ya, kepada kebiasaan di lokasi masing-masing. Kalau ada jam, kemudian pena dan yang lain, yaitu miliknya si penjual. Karena memang bukan pakaian dan itu juga disebut sebagai harta. Maka harta ikut ke punyaan si pemilik atau si penjual, gitu ya. Nah, kita sudah selesai dari bab tentang bai'ul usul wa simar. Ini bab baru mungkin kita bahas di pertemuan berikutnya saja. Tentang akad salam. Ya, jadi akad salam kita sudah selesai bab jual beli, kemudian riba dan sarf, kemudian bai'ul usul wa simar. Mungkin sudah 3 bab kalau tidak salah. Nah, kita akan bahas insya Allah di pertemuan berikutnya tentang akad salam, babus salam. Ya. Baik. Itu saja yang kita bisa bahas. Mungkin ada yang mau didiskusikan, silakan. Ustaz, ada pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, misalnya wisata kebun jeruk mematok tiket masuk Rp50.000 per orang. Di sana boleh makan jeruk sepuasnya. Ketika jeruk dibawa pulang, harus dibayar, Ustaz. Bagaimanakah hukumnya? Lalu apakah ada unsur goror ketika pengunjung datang lebih awal karena bisa makan jeruk sepuasnya dibandingkan pengunjung yang datang menjelang wisata ditutup hanya bisa makan buah jeruk dalam jumlah sedikit? Jazakumullah khairan, Ustaz. Baik. Ini kasusnya sama seperti pertanyaan apa misalkan. Kalau kita masuk WC itu biasanya kalau kencing 2.000, mandi berapa? 3.000 gitu kan ya. Nah, ada yang mandi satu timba kecil. Ada yang mandi sampai 10 ember misalkan. Ada enggak yang gitu? Ada kan? Bayarnya sama misalkan. Ya, kalau buang air misalkan 3.000 atau 2.000 biasanya. Ya, 2.000. Nah, kalau mandi misalkan ada yang 3.000, ada yang 5.000. Nah, ini pemakaian air itu beda-beda. Ada malah yang kencing itu nanti mungkin pakai airnya lebih banyak gitu kan. Dia sambil kencing tuh nyiduin kemudian dibuangin airnya gitu. Nah, apakah ini dilarang yang semacam ini? Jawabannya tidak. Jawabannya diperbolehkan. Karena berapa sih kapasitas perut orang gitu loh. Ya, kapasitas perut orang itu kira-kira berapa jeruk yang bisa masuk? Itu pasti pedagang ataupun pemilik kebun itu sudah memperkirakan. Anggap misalkan selaper-lapernya orang lapar gitu ya. Ini kira-kira berapa kilo jeruk yang bisa masuk? Kalau dia makan nih jeruk gitu kan. Bisa enggak masuk 3 kilo misalkan? Ya. Anggap bisa. Ada yang 10 kilo misalkan. Jadi ada orang, nah rata-rata ini kalau objek utamanya adalah jeruk ya. Jadi dia ini kan 50.000. Ini yang dijual dia sebenarnya bukan makan jeruknya. Bisa jalan-jalannya, bisa lihat kebunnya langsung. Kemudian ada sensasi dia bisa metik langsung. Jadi 50.000 ini dia nggak jualan jeruk sebenarnya. Ya. Jasa dia jualan tempat, bisa jalan-jalan, bisa foto-foto, bisa lihat langsung kebunnya, bisa petik langsung gitu. Itu sensasi tersendiri gitu. Adapun makan itu hanya salah satu saja. Ya, dan ini tidak utama gitu loh. Tidak jadi akad utama atau tidak jadi produk utamanya. Nah, kalaupun nanti air itu jadi produk utama seperti toilet tadi gitu. Itu enggak apa-apa. Karena memang sudah ada istilahnya standar umum, batas normal. Orang itu kalau mandi ya, satu orang itu berapa liter sih gitu loh. Misalkan 15 liter. Ya bisa saja ada yang mandi 50 liter gitu kan. Mandinya banyak banget. Tapi itu hanya sedikit. Ya. Hanya sedikit dan itu tidak diperhitungkan dalam hukum. Yang dipatok itu adalah umumnya. Ya orang akan memperkirakan begitu dia masuk, satu orang itu ya paling kencang 3 kilo mungkin gitu. Kalau sudah makan jeruk 5 kilo, 10 kilo satu orang gitu kan. Nah, itu mungkin saja ada gitu ya. Mungkin saja ada. Daripada saya keluar nanti saya beli, bayar, mending saya makan di sini banyak-banyak. 10 kilo langsung makan. Ada mungkin. Tapi itu jarang dan resiko ya paling dia sakit perut gitu ya. Tapi secara prinsip, kalaupun itu dianggap ada goror, ya, gorornya sedikit. Ya, dan itu goror yang ditolerir dan tidak mengapa. Wallahu a'lam. Cukup? Baik. Itu yang kita bisa bahas pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.